Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca kitab Al-Qalam Al-Mufid ala kitab Tauhid. Kita masih pada poin pembahasan atau menyinggung seputar masalah bid'ah. Qala syarih rahimallahu taala, fa in qal, jika pelaku bid'ah beralasan, aku inginkan dengan kegiatan ini membangkitkan semangat, membangkitkan tekad wa tansyid dan menyemangati atau motivasi-motivasi yang semisal yang baik-baik, maka jawabannya bahasanya niat semacam ini atau keinginan semacam ini adalah celaan kepada pelaksanaan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Karena hal tadi berarti adalah menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan taksir atau kusur. Maka tuduhan bahasanya beliau muqasir, tidak sungguh-sungguh dalam memberitakan, dalam mengajarkan, dalam mengajarkan dan memberitakan hal-hal yang manfaat untuk umatnya, atau beliau adalah seorang yang qasir fil ilmi, yang pengetahuannya itu terbatas memang semacam itu. Maka beliau punya pengetahuan yang terbatas dan sehingga ada hal-hal baru yang diketahui oleh orang belakangan yang tidak beliau ketahui. Oleh karena itu, maka karena demikianlah makna dan konsekuensinya, maka jadilah bid'ah adalah perkara yang besar, wa khatarun jazimun, dan bahaya yang besar. Wali anna hadza, dan dikarenakan kegiatan tersebut, lam yakun alaihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pula para khulafaur rasyidin. Adapun jika pelaku bid'ah itu adalah orang yang niatnya baik, tulus, namun dia tidak menyadari kalau itu bid'ah karena dia orang awam atau karena dia terkena subhat pemikiran, fa inna yuthabu ala niyatihi, maka ada pahala untuk niatnya meskipun tidak ada pahala untuk amalnya, karena perbuatannya jelek dan sia-sia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa ali amruna fa huwa raddun. Wa amal am, adapun orang awam yang tidak tahu apa-apa, wa qad lubisa alaihim hadhil bid'ah, dan bid'ah ini satu hal yang rancu baginya, dia kira sebagai satu kebenaran atau yang lainnya. Kita katakan selama mereka itu niatnya benar, berniat untuk mencari dan mengamalkan kebaikan namun tidak mengetahuinya, maka dosanya ditanggung oleh orang yang memberikan fatwa dan kiai yang menyesatkannya. Oleh karena itu, maka dijumpai di Majahil Afrika, di pedalaman Afrika, pedalaman Afrika dan yang lainnya, ada orang-orang yang tidak mengetahui dan tidak mengenal Islam sama sekali. Maka seandainya orang semacam ini meninggal dunia, maka tidak kita katakan mereka Muslim, kemudian kita solati dan kita doakan, meskipun hujah belumlah sampai badannya. Akan tapi di dunia kita sikapi dia dengan sikap secara lahiriahnya, bahasanya lahiriahnya dia bukan orang Islam. Adapun di akhirat, maka terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di paragraf yang baru saja kita baca, terdapat penegasan dari Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahasanya pelaku bid'ah itu jika dia tidak tahu dan niatnya baik. Dia tidak tahu karena awam atau karena terkena subhat, maka ditegaskan kalau ada pahala untuk niatnya namun tidak ada pahala untuk perbuatannya. Ini agak berbeda dengan kalimat yang telah kita baca di pertemuan yang lewat, yang kalau di kalimat yang kita baca di pertemuan yang lewat cuma dikatakan waqad yuthabu ala husni qasdihi, boleh jadi, artinya tidak ada penegasan. Dan kalau di kalimat dan paragraf yang terakhir kita baca tegas, kalau orang itu terjumus dalam bid'ah karena dan dia murni tidak tahu dan niatnya baik, semangat untuk beribadah karena semangat karena cinta Nabi dan semacam itu, ada pahalanya. Sedangkan ada pahalanya untuk niatnya, namun tidak ada pahala untuk perbuatannya karena itu sia-sia. Yang berdosa dengan melakukan bid'ah adalah orang yang melakukan bid'ah dalam keadaan sadar dan mengerti kalau itu adalah bid'ah. Kemudian di paragraf terakhir yang tadi kita baca, beliau membahas tentang masalah terkait dengan masalah orang yang sesat dalam keadaan tidak tahu. Kalau kesesatannya adalah kekafiran dan beragama di luar Islam, ini, meskipun karena tidak tahu, maka hukum dunianya adalah kafir. Hukum dunianya adalah orang kafir. Adapun hukum akhiratnya, wallahu a'lam, amruhu ilallah, terserah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang lebih tahu secara pasti bagaimana keadaan dirinya. Jika dia adalah orang yang nyata-nyata beragama bukan agama Islam, maka untuk kita yakini sebagai orang kafir di dunia tidak disyaratkan harus ada iqamatul hujjah. Cukup dengan beragama dengan bukan agama Islam, itu telah menyebabkan dalam hukum dunia kita yakini dia adalah non-muslim, dia adalah orang kafir. Kemudian poin yang ke-10, kandungan dari bab ini atau dalil yang ada dalam bab ini, mengetahui satu kaidah yang bersifat umum, kaidah penting yang bersifat umum, yaitu an-nahyu anil ghuluwi, terlarangnya ghulu, sikap berlebihan, dan mengetahui ma ya'ulu ilaihi, dampak dari al-ghulu. Maka al-ghulu adalah satu hal yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ghulu maknanya kelewat batas. Dan ghulu sebagaimana ada dalam ibadah juga ada dalam hal yang lain. Contohnya dalam makanan, ghulu dalam makanan adalah boros. Wa kulu wasrabu wala tusrifu. Silakan makan, silakan minum, namun jangan israf. Ini berlebihan sehingga dibuang-buang. Demikian juga ada ghulu dalam infak. Sehingga orang itu menyusahkan diri dengan infaknya. Sebagaimana firman Allah, waladina idza anfaqu, dan orang-orang yang jika infak, lam yusrifu, tidak berlebihan. Walam yaqturu, namun juga tidak pelit, namun tengah-tengah. Kemudian kandungan yang ke-11, madaratul uquf alal qabri, bahaya dari iktikaf di dekat kubur, meskipun kegiatannya adalah li'ajli amalin saleh, meskipun kegiatannya adalah kegiatan amal saleh. Apa madaratnya? Madarat yang terjadi adalah tuasil, mengantarkan kepada kemusyrikan, disembahnya kubur tersebut. Demikian juga contoh yang semisal adalah membaca Al-Quran di dekat kubur orang yang saleh, atau bersedekah di dekat kubur tersebut. Maka dengan keyakinan bahasanya amal-amal tersebut, baca Quran dan sedekah di dekat kuburnya orang soleh, memiliki maziah kelebihan daripada yang lain. Maka jika karena motivasi semacam ini, maka ini tergolong bid'ah. Dan bid'ah semacam ini qad tu'addi, boleh jadi mengantarkan pelakunya kepada kemusyrikan dengan menyembah kubur tersebut. Kemudian kandungan yang ke-13, kita mengetahui larangan patung dan hikmah dihilangkannya, disingkirkannya patung. Tamatsil adalah aswar, adalah gambar ala misali rajulin dalam bentuk manusia atau hewan atau batu. Wal ghalib, dan biasanya kata-kata tamatsil itu digunakan untuk sesuatu yang dibuat agar disembah-sembah selain Allah. Hikmah dihancurkan dan disingkirkannya patung adalah menutup jalan terjadinya kemusyrikan. Kemudian poin yang ke-13, pengetahuan tentang pentingnya kisah ini. Dan kisah ini adalah kisah yang sangat dibutuhkan, namun banyak yang tidak mengetahuinya. Yaitu kisah orang-orang yang berlebihan terhadap orang yang saleh dan bukan saleh. Bukan saleh sebenarnya, namun diyakini, namun mereka yakini itu adalah orang saleh. Maka berlebihan kepada orang yang saleh atau kayaknya saleh itu tadarroja secara bertahap mengantarkan kepada penyembahan kepada orang saleh tersebut selain Allah Subhanahu wa taala. Maka pengetahuan tentang kisah munculnya kemusyrikan di kaum Nabi Nuh ini satu hal yang wajib, karena demikian pentingnya fatajib, maka wajib hukumnya mengetahui kisah ini. Dan menunjukkan bahasanya perkara hulu adalah perkara yang besar dan dampaknya adalah mengerikan. Maka ada kebutuhan mendesak untuk mengetahui hal ini. Namun banyak orang yang tidak tahu. Maka seandainya Anda renungkan, Anda perhatikan keadaan banyak orang dan Anda simak hati mereka, Anda jumpai bahasanya banyak dari mereka tidak mengetahui kisah ini. Lalai tentang hal ini, bahaya sikap berlebihan terhadap orang soleh, dan ini itu berlebihan terhadap orang yang soleh dijumpai di berbagai negeri Islam. Kemudian poin yang ke-14, wa ya'jabul ajab, dan ini adalah hal yang sangat-sangat mengherankan. Banyak orang membaca kisah ini di buku tafsir dan hadis. Kisah asal-muasal kemusyrikan di kaum Nabi Nuh. Dan mereka pun tahu makna dari kalimat yang dibaca. Namun Allah Subhanahu wa taala halangi hati mereka sehingga mereka berkeyakinan bahasanya perbuatan kaum Nuh adalah ibadah yang paling utama. Wa taqadu anna man Allah wa rasuluhu anhu. Dan apa yang dan mereka meyakini bahasanya apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ini kalimatnya agak rumit. Fawa al kufur al mubin, maka itu ada kekafiran yang membolehkan darah dan harta. Maka wa ajab artinya satu hal yang sangat dan banyak mengherankan. Al ajab dalam bahasa Arab bisa artinya mengherankan dan bisa artinya mengagumkan. Maka ajab itu ada dua makna. Pertama bimakna al-istihsan, mengagumkan. Itulah ajab, jika kata-kata ajab jika dikaitkan dengan hal yang terpuji, semacam perkataan Ibunda Aisyah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, takjub dalam artian senang, menyukai mendahulukan yang kanan ketika pakai sandal, bersisir dan berwudu dan semua urusannya. Dan ada kata-kata ajab yang artinya adalah pengingkaran jika itu berkaitan dengan hal yang tercela, semacam firman Allah Subhanahu wa taala, jika kau heran, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka, yaitu ucapan mereka aidza kunna turaban, apakah jika kami telah jadi debu, a inna la fi khalqin jadid, apakah kami akan diciptakan kembali. Pernyataan orang musyrik yang mengingkari hari berbangkit ini adalah satu hal yang sangat mengherankan. Dan perkataan penulis di sini adalah ajab dalam makna yang kedua, itu pengingkaran. Sehingga tadi kita terjemahkan wa ajabul ajab, dan hal yang sangat-sangat mengherankan. Dan perkataan penulis ini membicarakan tentang apa yang ada di masa beliau, di mana banyak orang tidak mengetahui kisah ini padahal mereka baca kisah ini buku-buku tafsir dan hadis. Namun mereka malah meyakini perbuatan kaum Nuh yang beribadah di samping kubur orang soleh malah afdolil ibadat, teranggap sebagai ibadah yang paling utama. Wa hadza min adari ma yakun alal marid, dan itulah satu hal yang sangat berbahaya bagi seseorang meyakini baiknya sesuatu yang jelek. Maka satu hal yang sangat-sangat berbahaya, Allah katakan afaman zuyyina lahu su'u amalihi, apakah orang-orang yang dilihatkan nampaknya indah baginya amal perbuatannya, fara'au hasanah, sehingga dia lihat itu satu hal yang indah, fa innallaha yudhillu may yasha'u wa yahdi may yasha'u, sehingga Allah memberikan petunjuk pada siapa yang Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah berikan petunjuk pada siapa saja yang Allah kehendaki. Non, ingat kaidah dalam masyiah, masyiatullah makrunatun bil hikmah, kehendak Allah itu bergandengan dengan hikmah. Maka Allah sesatkan siapa saja yang Allah kehendaki. Dan siapakah orang yang Allah kehendaki? Orang yang Allah layak, Allah nilai layak untuk jadi orang yang sesat. Demikian juga hidayah. Maka aku beritahukan kepada kalian, orang yang paling merugi dalam beramal itulah orang yang rusak dan jelek amalnya di dunia, namun mereka menyangka kalau mereka berbuat yang baik. Nah, kemudian kalimat berikutnya ada agak rancu, sehingga Syekh Ibnu Utsaimin punya dua pemahaman untuk kalimat ini. Pada awalnya beliau memahami kalimat ini maknanya, siapa yang meyakini bahasanya kemusikan dan kekafiran adalah min afdalil ibadat, ibadah-ibadah yang paling utama dan mendekatkan diri kepada Allah, maka ini adalah kekafiran yang menyebabkan halnya darah dan harta orangnya. Ini yang dimaksudkan oleh penulis. Namun, la ya'sufuhu zahir kalamihi, dan tidak didukung oleh zahir perkataan beliau. Thumma badali, kemudian aku berubah pikiran. Kemudian aku berubah pikiran. Tadi adalah pemahaman beliau yang pertama, maknanya demikian. Kemudian dipikir-pikir, ditimbang-timbang, kayaknya tidak tepat. La'alau al-murad, boleh jadi yang dimaksudkan anaha ulail ghalis, mereka orang-orang yang bersikap hulu, mereka berkeyakinan bahasanya hal yang terlarang, yang terlarang adalah kekafiran yang membolehkan darah dan harta. Adapun hulu yang tidak sampai semacam itu, maka itu tidak terlarang. Kemudian poin yang ke-15, penegasan bahasa mereka tidaklah menginginkan kecuali syafaat. Artinya mereka tidak menginginkan kecuali syafaat. Meskipun demikian yang mereka inginkan, ternyata mereka terjerumus dalam kemusyrikan. Niatnya baik, namun jalannya salah. Kemudian mereka mengira bahasanya para ulama, orang-orang yang berilmu yang membuat patung tersebut, menginginkan dengan dibuatnya patung adalah mencari syafaat. Itu mereka ingin supaya orang-orang soleh tersebut memberikan syafaat untuk mereka. Bahkan mereka juga mengira bahasanya dengan beribadah di dekat patung itu akan menyemangatkan mereka, membuat mereka semangat untuk beribadah. Dan tentunya adalah prasangka yang tidak benar. Ya, kalau di sini dikatakan bahasanya yang membuat patung itu adalah orang-orang yang berilmu. Minimal maknanya adalah berilmu tentang kenapa patung itu dibuat, atau berilmu tentang tauhid. Dan mereka bermudah-mudah berlonggar-longgar dalam masalah ini, maka mereka membuat patung, kemudian mereka melakukan kegiatan ibadah dekat patung. Generasi belakangan mengira bahasanya nenek moyangnya itu menyembah patung, padahal tidak. Dan penjelasan penting tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian memujiku berlebihan, sebagaimana Nasrani terhadap putra Maryam. Fasallatullah salamuhu alaman ballagha al-balagha al-mubina, maka salat dan salam Allah untuk beliau seorang yang telah menyampaikan sejelas-jelasnya. Itu maknanya berlebih-lebihan dalam memuji, wal mubalaghah dan hiperbol dalam memuji. Wa hadzal ladzi nahan nabi, dan hal yang terlarang ini ternyata sebagian dari umat ini terjumus dalamnya. Bahkan lebih ngeri lagi, sampai mereka jadikan nabi rujukan dalam segala sesuatu. Maka ini lebih ngeri daripada ucapan Nasrani, Isa adalah anak Allah atau salah satu dari unsur Trinitas. Yang dimaksud balagha al-balagha al-mubina, balagha artinya awsala, menyampaikan dan menjelaskan. Kemudian poin yang ke-18, Nabi berkaitan dengan hadis berikutnya, halakal mutanati'un. Nabi mengatakan, Nabi memberikan nasihat kepada kita tentang binasanya orang-orang yang berlebih-lebihan. Ini ada pada sabda Nabi SAW, halakal mutanati'un. Maka Nabi tidaklah yurid menginginkan dengan kalimat ini semata-mata cerita, akan tetapi tahdir mengingatkan bahaya tanatto', sikap berlebih-lebihan. Kemudian masih kembali ke kisah kaum Nabi Nuh, penegasan bahasanya patung-patung kaum Nabi Nuh tidaklah disembah sampai ilmu dilupakan. Maka dalam kisah ini terdapat penjelasan tentang martabat keberadaan ilmu dan bahaya tidak adanya ilmu. Artinya berhala-berhala kaum Nabi Nuh itu tidak disembah-sembah kecuali setelah ilmu dilupakan dan hilang. Maka ini terdapat dalil tentang martabat keberadaan ilmu. Dan bahasa yang keberadaan ilmu di satu masyarakat, amrun daruriyun, satu hal yang vital untuk umat. Karena jika ilmu hilang, maka yang menggantikannya adalah kebodohan. Jika digantikan oleh kebodohan, maka janganlah Anda tanyakan tentang kondisi masyarakat. Maka tentu mereka tidak mengetahui bagaimanakah cara menyembah Allah dan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang terakhir, kandungan dari bab ini adalah sebab hilangnya ilmu adalah wafatnya para ulama. Fadha min akbari asbab, inilah sebab terpenting hilangnya ilmu. Maka jika para ulama meninggal dunia, tidaklah tersisa kecuali juhalul khalqi, manusia-manusia yang bodoh. Yang inilah yang kemudian diangkat sebagai ulama dan diulama-ulamakan, akhirnya mereka memberikan fatwa tanpa ilmu. Namun ada sebab yang lain bagi hilangnya ilmu. Termasuk di antara sebab hilangnya ilmu adalah al-ghaflah, lalai dan tidak punya kepedulian dengan ilmu. Watasahul, dan sok sibuk padahal bisa, enggak sibuk-sibuk banget. Watasahul dan sok sibuk dengan perkara dunia. Padahal sebenarnya kalau mau diatur-atur tetap ada, bisa ada waktu untuk belajar dan tidak punya peduli dengan ilmu. Maka sibuknya orang dengan dunia, tidak mau belajar dan ngaji sebab hilangnya ilmu di satu masyarakat. Hilangnya ilmu agama di satu masyarakat. Kemudian ilmu itu boleh jadi ada, namun seakan-akan tidak ada. Itu manakala banyak al-qura, yaitu orang-orang yang membaca ilmu namun tidak mengamalkan ilmu. Dan sedikit fuqaha, faqih yang betul-betul faqih yang mengamalkan ilmu. Maka ketika pelajar ilmu agama banyak namun tidak pada bersemangat mengamalkannya, maka hakikatnya ilmu itu ada namun tidak ada. Maka jadilah, jika kondisinya demikian, jadilah ilmu itu tidak memiliki faedah, sehingga wujuduhu ka'adamihi, adanya seperti tidak adanya. Bahkan keberadaannya menjadi bencana untuk umat, karena umat jika melihat man yuntasab ilaihi, orang yang dianggap berilmu, mereka lihat cuma diam saja, tidak mengamalkan apa yang dia ketahui, maka orang-orang menyangka bahasanya apa yang dipraktekkan masyarakat itulah kebenaran. Maka bahaya dari ilmu yang tidak memberikan manfaat lebih besar daripada bahaya kebodohan. Karena jika ada kebodohan, maka masyarakat boleh jadi semangat menuntut ilmu dan mencarinya. Kesimpulan untuk bab ini, di bab ini terdapat penjelasan bahasanya sikap berlebihan terhadap orang saleh adalah sebab timbulnya kekafiran. Namun itu bukan satu-satunya sebab. As-sabat al-wahid. Sebab al-wahid satu-satunya untuk terjadinya kekafiran. Ada sebab-sebab yang lain. Dan sesungguhnya bahaya ghulu sangatlah besar dan dampaknya sangatlah jelek. Maka kita semua berkewajiban memposisikan orang soleh pada posisinya. Maka tentu tidaklah sama orang yang soleh dan orang yang bejat. Bukan berarti kita memposisikan orang yang soleh pada posisinya, kita perlakukan sebagaimana kita anggap sebagai mana orang yang tidak soleh. Namun hendaknya masing-masing diletakkan pada posisinya. Namun kita tidaklah kelewat batas, melewati dari batasnya, sehingga kita bersikap berlebihan padanya. Maka agama Allah adalah pertengahan, tidak memberikan pada seseorang lebih dari apa yang jadi haknya, dan tidak menghilangkan darinya apa yang menjadi haknya, dan inilah keadilan. Kemudian ada pertanyaan, apa beda antara tanatto, ghulu, dan istihad, bersungguh-sungguh, rajin dalam beribadah? Ghulu dengan dalam ibadah sama rajin dalam ibadah, apa bedanya? Dan satu hal yang penting dan menarik. Rajin dalam beribadah, apa bedanya dengan ghulu dalam ibadah? Maka jawabannya, ghulu adalah kelewat batas. Tanatto artinya tasadduq bisyaiq, berlebihan terhadap sesuatu berdalam-dalam. Sehingga tanatto itu adalah bagian dari ghulu. Adapun rajin, maka dia adalah mencurahkan kesungguhan untuk mendapatkan kebenaran. Walaysa fihi ghuluwun, maka tidak ada pada rajin itu ghulu. Orang rajin tidaklah kita sebut ghulu. Ila idza kana maksud bil istihad, kecuali jika yang dimaksud dengan rajin di sini adalah memperbanyak taat yang tidak dituntunkan, maka boleh jadi mengantarkan pada ghulu. Maka seandainya misalnya ada orang yang ingin sholat sepanjang malam tanpa tidur, puasa setiap hari tanpa berbuka, dan menjauhi kenikmatan dunia seluruhnya, sehingga tidak mau menikah, tidak mau makan daging, tidak mau makan buah-buahan, cuma maunya makan makanan pokok saja, dan semacam itu, fa inna hadza minal ghulu. Maka rajin beribadah semacam ini, ini ghulu. Wa in kana alhamil, meskipun faktor pendorong untuk hal tersebut adalah rajin dan ingin berbuat baik, akan tapi ini menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka rajin dalam beribadah itu ghulu, manakala rajin tersebut melampaui batas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa hukum pergi ke kubur orang soleh untuk membaca surat Al-Fatihah di sampingnya? Jawaban Syaikh Ibnu Utsaimin, maka ini adalah termasuk bid'ah. Baik kita menganut pendapat kirim pahala Al-Fatihah itu sampai atau tidak sampai. Terlepas dari khilaf di situ, yang di sini tetap bid'ah. Di sini tetap tidak boleh. Maka sikap menjadikan bacaan Al-Quran itu indal qabr khasah, khusus untuk di dekat kubur, ini termasuk bid'ah. Yang diperselisihkan oleh ulama salaf adalah jika idza qara'atul fatihah indal mayyit ba'da dafni mubasyaratan aghairiha minal Quran. Yang diperselisihkan oleh para ulama salaf tentang masalah sampainya pahala dan tidak adalah jika Al-Fatihah dibaca di dekat mayit ba'da dafnihi, setelah dimakamkan mubasyaratan secara langsung. Begitu selesai dimakamkan, kemudian bacakan Al-Fatihah atau plus ayat kursi, kemudian beberapa awal ayat Al-Baqarah. Maka ada riwayat dari Ibnu Umar atau sahabat yang lain, meskipun yang benar riwayatnya dhaif. Maka kata Syaikh Ibnu Utsaimin, yang diperselisihkan adalah Al-Fatihah yang setelah langsung dimakamkan. Namun pertanyaannya berkaitan dengan ziarah kubur. Al-Fatihah saat ziarah kubur. Maka setelah selesai dimakamkan, baca Al-Fatihah atau ayat Al-Quran yang lain. Ya, maka ini diperselisihkan, dan kata beliau itu adalah ikhtilafus salaf, perselisihan salaf. Ini perselisihan salaf, dan kaidah dalam bid'ah, perselisihan salaf itu tidak tergolong bab bid'ah dan sunnah. Tidak ada istilah bid'ah dan sunnah dalam ikhtilafus salaf. Jika memang itu betul-betul ikhtilaf yang ada di masa salaf, tidak ada istilah bid'ah, adanya mafdul, kurang utama, atau marjuh, satu pendapat yang lemah. Wasahih, dan yang benar bahasanya kirim-kirim Al-Fatihah, pahala Al-Fatihah laisa bisunnah, bukanlah satu hal yang Nabi ajarkan. Ya, karena yang sesuai dengan sunnah adalah kita mohonkan ampun untuknya. Ini setelah ba'da dafn ya. Yang sesuai dengan sunnah adalah antastaghfir lahu. Kita doakan agar Allah mengampuninya, dan kita doakan agar tathbit, ada kemampuan, kemudahan untuk memberikan jawaban pertanyaan mungkar dan nakir. Ya, maka di paragraf terakhir yang baru saja kita baca terdapat sejumlah faedah penting. Pertama, penegasan beliau tentang baca Al-Fatihah atau yang lain setelah dimakamkan adalah ikhtilafus salaf. Dan beliau rajihkan bahasanya itu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengakui itu adalah ikhtilafus salaf. Namun beliau dudukkan hal ini berbeda dengan perkara yang kedua. Perkara yang kedua adalah menjadikan kesan, mempaketkan bacaan Al-Quran dengan ziarah kubur. Nah, kalau mempaketkan ziarah baca Quran, mengirimkan pahala dengan ziarah kubur, nah ini hada minal bid'ah. Maka ini yang paket semacam ini, paket lengkap semacam ini, ziarah kubur plus baca Al-Fatihah, nah ini yang bid'ah. Ada yang diperselisihkan ulama salaf, dan yang dan tidak ada, sehingga tidak ada vonis bid'ah di dalamnya, namun adanya adalah rajih dan marjuh adalah setelah dafan, setelah dimakamkan langsung kemudian membacakan Al-Fatihah atau surat yang lain. Dan untuk mayit, maka itu satu hal yang diperselisihkan, dan yang beliau rajihkan itu satu hal yang tidak dituntunkan dan dibenarkan, karena menyelisih apa yang Nabi ajarkan. Letak kesalahannya menyelisih apa yang Nabi ajarkan. Yang Nabi ajarkan setelah selesai pemakaman, doakan agar diberi kemudahan menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, dan kita doakan agar Allah memberikan ampunan. Ya, demikian kita lanjutkan ba'da isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa radana anil hamdulillahi rabbil alamin.